Mitra bisnis, lagi-lagi kecelakaan kereta api terjadi. Kali ini di Banjar, Jawa Barat, yang menewaskan 3 orang dan puluhan lainnya luka-luka. Kecelakaan yang sudah kesekian kalinya ini mengundang pertanyaan besar soal tingkat keselamatan kereta api kita. Beberapa kecelakaan kereta yang sering terjadi umumnya berupa tabrakan antar kereta, tabrakan kereta dengan kendaraan lain, dan kereta anjlok atau terguling. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengamat masalah perkeretaapian, Taufik Hidayat. Pak Taufik, apa komentar Anda? Tanpa kita memahami akar persoalan perkeretaapian, kita kan sulit bisa menghandle itu. Problem itu harus bisa dirumuskan dulu. Dan saya kira Kementerian Perhubungan atau Dijen Perkeretaapian itu sampai sekarang belum bisa merumuskan ini. Bagaimana sebenarnya kondisi perkeretaapian kita sekarang? Kemunduran perkeretaapian ini bukan ujuk-ujuk sekarang gitu. Saya lihat kecelakaan itu sudah tiap tahun 90 itu sudah tinggi sampai sekarang. Cuman karena waktu itu media massa, TV hanya TVRI, radio juga hanya beberapa kan, mau mengangkat takut, jadi tidak tampil ke permukaan. Sekarang kan nggak bisa bergerak orang TV di mana-mana di daerah. Ada saran Pak agar kondisi perkeretaapian menjadi lebih baik, terutama dari segi keselamatan? Saya sudah mengatakan berkali-kali, saya kan bolak-balik ke India sudah 3 kali. Saya pelajari betul dengan teliti bagaimana mereka mau apa mengurangi kecelakaan dengan amat sangat hebat. Kita lihat waktu kita kecil itu berita itu kecelakaan kereta api di India melulu. India sama kita lah. Dari satu mereka sadar, oh, kita ini bakal jadi negara besar. Pertumbuhan ekonomi ditumbuh, infrastruktur diperkuat. Kereta api ini apa persoalannya? Keselamatan. Langsung dikucurkan dana. Dalam bentuk namanya Special Railway Safety Fund. Jadi dana khusus untuk keselamatan 34 triliun selama 6 tahun. Memang jaringan dia 20 kali kita ya. Nah itu baru 3 tahun itu sudah turun kecelakaan tuh 60%. Karena dia bekerja bukan anggarannya dulu baru mikir untuk apa. Nah mereka sudah investigasi jembatan ini apa persoalannya, di mana titik-titik kritis. Track di mana titik kritis, sinyal di mana, wesel, kemudian di stasiun, apa masalahnya, SDM, apa, manajemen, apa, track, sinyaling, semua dibuat macam long list gitu ya. Ini persoalannya, kemudian dibuat prioritas. Setiap tahun ini yang dilakukan ini, dananya sekian. Baru 3 tahun turun 60%. Demikian Taufik Hidayat, saya Kiki Wijaya.